Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana wa yafqahu qawlana. Amma ba'du. Baiklah, pada pertemuan pada hari ini, di mana saja para pendengar Radio Republik Indonesia berada, kami ingin melanjutkan pengajian kami. Bertepatan pada hari ini, kita akan membacakan yaitu ayat 148 dari surat Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Yang artinya, karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ketika Allah berfirman, fa'atahumullahu thawabad dunya, Allah akan memberikan kepada siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia. Maka Allah akan memberikan dengan berbagai fasilitas kekayaan tersebut. Dan begitu juga kalau orang-orang yang menginginkan pahala ataupun kehidupan di akhirat, ganjaran di akhirat lebih bagus, maka Allah akan berikan itu juga. Karena di akhir ayat itu ditutupi dengan ayat wallahu yuhibbul muhsinin, artinya Allah sangat suka atau menyukai orang-orang yang berbuat baik. Untuk mengkaji lebih lanjut, di sini perlu saya sampaikan kaitan ayat demi ayat yang sebelumnya kita kaji pada hari-hari yang lewat, yaitu Allah sudah berfirman dengan firman-Nya itu, wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana. Qaulahum di sini maksudnya adalah yaitu orang-orang yang mengikuti para nabi-nabi dengan masanya yang masing-masing pada saat itu, mereka itu tidak pernah gentar terhadap apa yang mereka timpa, dan mereka itu tidak pernah merasa lesu, dan mereka itu tidak pernah pula menyerah kepada musuh. Itulah orang-orang yang disebut oleh Allah orang-orang yang sabar. Dalam arti kata apa, dengan hubungannya ayat yang kita kaji sekarang ini, bahwasanya dengan itu semuanya Allah masih memberikan jalan lagi. Dalam arti kata, Allah memberikan pilihan. Kalau kita ingin fasilitas di dunia, Allah akan berikan fasilitas itu, segala kemudahan. Jadi artinya sawab di sini, arti dasarnya adalah pahala. Tapi kalau kita kaji lebih luas lagi, sawab di sini bisa diartikan al-ghanimah. Bisa diartikan qahrul aduwi. Al-ghanimah di sini artinya memiliki harta banyak hasil dari perperangan. Qahrul adui, kita dapat menguasai musuh, mengontrol musuh itu. Dan juga kita akan mendapat pujian-pujian yang begitu hebat di dunia. Jadi banyak sekali fasilitas yang Allah memberikan kita kalau kita ingin kehidupan di dunia. Begitu juga Allah memberikan fasilitas kepada orang-orang yang ingin kebajikan yang dia dapati nanti di akhirat kelak nanti. Makanya Allah mengatakan ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina, itulah maksud dari wa husna sawabil akhirah tersebut. Dengan memohon wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau sudah kita melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, kita bertaubat, ighfir lana, artinya dengan tobat itu kita mengakui dan introspeksi segala kesalahan yang kita buat dari dulu sampai sekarang, dan seluruh perbuatan maksiat baik yang besar maupun kecil. Ketika sudah kita mengakui wa israfana fi amrina, dosa besar juga, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah itu barulah Allah memberikan nikmatnya kepada kita, merupakan teguh pendirian kita dalam menjalankan agama ini, barulah kita mendapat hasilnya nanti di akhirat. Dalam arti kata apa? Sebetulnya arti sawab di sini artinya ialah yang diinginkan bukan pahala tapi khidmah maulahum. Artinya berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sudah ingin berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan fasilitas tidak saja di dunia tapi di akhirat begitu juga, lebih dari apa yang kita rasakan. Jadi kalau kita rasakan gula itu manis di dunia, di akhirat nanti rasanya lebih dari itu yang tidak pernah kita rasakan manis itu tersebut. Begitulah Allah menjanjikan, selalu menjanjikan lebih dari apa yang kita lakukan ketika kita berjuang di dunia ini, yaitu untuk mendapatkan segala fasilitas di dunia dan jangan lupa dengan fasilitas yang Allah berikan di akhirat kelak nanti. Jadi kalau di Allah menerangkan di sini, Allah memberikan dua pilihan. Mana yang kau pilih? Tapi walaupun begitu Allah menerangkan sawabul akhirah itu juga. Pertama sawabul dunia dengan mengucapkan pahala atau kebaikan di dunia. Tapi ketika di akhirat Allah memberikan tambahan lagi, wahusna sawabil akhirah. Jadi berupa kebajikan, ganjaran pahala yang dapat di akhirat nanti. Jadi maksudnya sawabil akhirah itu adalah, yang ada yang menafsirkan yang lain adalah al-jannah, surga. Dalam arti kata orang menafsirkan lebih lanjut lagi bahwasanya berbakti kepada Allah, saya ingin berbakti kepada Allah supaya saya mendapatkan kehidupan kita di dunia ini dapat sukses, begitu juga di akhirat kelak nanti. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Masih ada lagi sahabat-sahabat saya dari tim Safir Al-Azhar, yaitu Ustadz Perdana dengan Ustadz Adi Ardiansah. Kami persilahkan. Iya, terima kasih Ustadz Fajrul Haq. Ada beberapa hal yang ingin saya bahas di sini. Yang pertama sekali adalah bahwa yang menarik di sini tadi sudah juga disampaikan sedikit oleh Ustaz Fajrul Haq. Allah mengatakan dengan fa'atahumullahu sawabad dunya husna sawabil akhirah, bahwa Allah akan memberikan kepada mereka ini pahala dunia dan kebaikan pahala di akhirat. Di sini Allah menunjukkan bahwa Dia akan memberikan penghargaan dua bentuk kebaikan, yaitu kebaikan di dalam kehidupan ini dan kebaikan di hari akhirat nanti. Cuma yang menarik adalah bahwa ketika Allah menyebut dengan kebaikan dunia, Allah hanya sekedar mengatakan sawabat dunia. Sedangkan ketika Allah menjelaskan tentang kebaikan akhirat, Allah menjelaskan dengan tambahan redaksi wa husna sawabil akhirah. Ya, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah bahwa dari keterangan redaksi ini Allah ingin mengatakan sawabat dunia, kebaikan dunia yang Allah berikan itu sifatnya adalah sifat sementara. Kenikmatan dunia ini hanyalah sifat yang sangat temporer sekali, sangat-sangat sementara sekali. Satu saat bisa hilang. Bahkan kata saya Mutawalli Syarawi, kenikmatan dunia ini ada dua bentuk hilangnya. Pertama, kenikmatan itu hilang dengan sendirinya, apakah hilang karena hancur, apakah hilang karena terbakar misalnya rumah, apakah hilang karena dicuri orang, dan lain sebagainya. Kalau ternyata kenikmatan itu tidak hilang dengan sendirinya, maka kita sebagai pemilik sementara nikmat itu juga akan hilang satu saat, akan meninggal. Iya. Jadi tidak usah terlalu terfokus dengan nikmat dunia ini, karena engkau pasti akan berpisah dengannya. Apakah dia sendiri yang hancur atau hilang, ataukah engkau sendiri yang kelak akan meninggalkan kenikmatan dunia ini. Oleh karena itu yang terbaik adalah Allah memberikan wa husna sawabil akhirah, sebaik-baik pahala itu adalah pahala di akhirat nanti. Karena ini adalah yang bersifat sangat-sangat langgeng, tidak akan pernah hilang dan tidak akan juga kita pernah meninggalkannya pada saat kita berada di akhirat nanti. Ya, itu saja. Iya, saya juga ingin memberikan penegasan di sini bahwa ayat ini seperti yang tadi juga sudah disinggung oleh Ustaz Fajrul masih memiliki kaitan yang sangat erat dengan ayat sebelumnya, menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan balasan yang luar biasa bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Allah menjamin orang yang melakukan kesalahan dan kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, kalau kebaikan dunia, dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan pengampunan di dunia itu tadi, hendaklah dia kemudian mengejar ketertinggalannya dengan memperbanyak amal salehnya. Dan kemudian dia akan dinanti oleh dengan pahala yang luar biasa juga kelak di akhirat. Husna thawabil akhirah. Dia juga akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Dan orang yang seperti ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya bukan berarti orang yang sudah bergelimang dengan dosa dan kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dapat mencapai derajat muhsinin, tidak. Dia masih memiliki kesempatan dan kesempatan itu masih terbuka lebar baginya untuk mencapai kepada derajat ihsan. Di mana kita mengetahui bahwa derajat ihsan atau menjadi orang muhsinin ini adalah sifat atau gambaran dari para anbiya dan rasul yang selalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu dengan orang-orang yang muhsin. Artinya orang yang memiliki kebaikan-kebaikan di dalam dirinya dan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat menjadi kebaikan bagi masyarakat itu sendiri. Artinya seorang muslim ya itu hidupnya adalah manusia yang optimis, adalah seorang yang optimis, tidak larut di dalam kesalahan-kesalahannya dan akhirnya menyesali diri, atau larut dalam kesalahan-kesalahannya akhirnya menghujat Allah dan mengatakan ini sudah takdir dari Allah dan tidak berupaya untuk memperbaiki dirinya. Tetapi seorang muslim yang sebenarnya yang akan menjadi sampai kepada derajat ihsan itu tadi adalah orang yang senantiasa memperbaiki dirinya dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan pada masa-masa yang lampau. Mungkin itu tambahan dari saya, Ustaz. Ya, terima kasih. Sangat menarik kita mendengar pembahasan demi pembahasan melalui Ustaz Perdana dengan Ustaz Ardiansyah. Di sini sebelum saya mengakhiri, saya ingin memberikan kesimpulan. Sebelum Allah berfirman ayat 148 ini, kita sudah mengetahui ayat yang sebelumnya yaitu bunyinya Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Yaitu artinya di sini bahwasanya orang ketika mengucapkan doa ini berarti mereka mengakui tentang kelemahan dirinya, yaitu mereka itu selalu berbuat kesalahan, sehingga mereka mengucapkanlah doa seperti ini. Ketika orang-orang seperti itu berbuat kesalahan dan mengakui kesalahan-kesalahannya itu, makanya disitulah Allah memberikan nama orang itu muhsinin. Jadi ada pendapat lain mengatakan bahwasanya muhsinin itu adalah bagaimana keadaan mereka itu ketika di surga itu nanti, kira-kira begitu. Jadi bukan kita yang memberikan nama, tapi Allah yang memberikan nama. Kenapa dikatakan orang-orang itu berbuat baik? Karena sesuai dengan ganjarannya nanti ketika dia itu berada di sorga. Jadi antasalah Allah berfirman, fa'atahumullahu sawabat dunya wa husna sawabil akhirah. Dalam arti kata apa? Allah tidak akan segan-segan memberikan ketika hambanya itu mampu menjalankan apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kata lain, ketika Allah mengatakan berfirman Rabbana ighfir lana dzunubana itu wa israfana fi amrina, artinya kalau seandainya engkau wahai hamba-Ku mengakui segala kesalahanmu dan kelemahanmu, maka saya akan memberikan engkau sifat ihsan, memberikan gelar atau nama sifat ihsan, maka engkau akan saya akan jadikan kamu itu sebagai kekasihku di dalam diriku. Begitulah. Jadi al-muhsinin sini bukan kita yang memberikan, tapi Allah lah yang memberikan predikat itu. Jadi bisa kita katakan ini adalah bentuk pujian dan janji Allah Subhanahu wa taala nanti. Maka kita jangan ragu-ragu. Ketika Allah menyebutkan sawabud dunya dengan perkataan sawabul akhirah wa husna sawabil akhirah dengan ditambah dengan husna, itu adalah menunjukkan bagaimana keagungan Allah itu yang Allah dapat memberikan ganjarannya itu ketika di akhirat kelak nanti. Jadi artinya sawabul akhirah ini betul-betul puncak segala kebaikan yang dia akan jumpai nanti. Makanya dikhususkan Allah lafaznya itu wa husna sawabil akhirah. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita dapat merenungkan sehingga kita dapat menyejukkan hati kita. Kami, saya Fazrul Haq, dan dari tim Safir Azhar bersama saya Ustadz Perdana dengan Ustadz Ardiansah, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar di seluruh Indonesia, yaitu Radio Republik Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit tadi.